Sapa-sapa manusia sing mangane ora bayar matine dadi ndruwo. Tarati palatangti tangti what was he tarati palatangti tangti what was he tarati palatangti tangti babe inya anak pok pok pok babe inya anak di di di jari dan jempol tangan digoyang, jari dan jempol tangan digoyang, jari dan jempol tangan digoyang, sekat kepalamu. Jari dan jempol tangan digoyang, jari dan jempol tangan digoyang, jari dan jempol tangan digoyang, sekat kepalamu. Tarik Bang Meun. Tarasi padalek tangke tangke, waswasi tarasi padalek tangke tangke, waswasi tarasi padalek tangke tangke. Babe punya anak pok pok pok, babe punya anak di di di. Jari dan jempol tangan digoyang, jari dan jempol tangan digoyang, jari dan jempol tangan digoyang, sekat kepalamu. Jari dan jempol tangan digoyang, jari dan jempol tangan digoyang, jari dan jempol tangan digoyang, sekat kepalamu, sekat kepalamu. Jangan kotor, cuci dong. Ya, jadi.